fahami aku. Ku ingin engkau tahu kau memegang arahku. Kau menuntun langkahku. Fahami aku. Ku ingin engkau tahu takkan bisa dan tak mungkin bertahan. Dua hati yang kini tak sejalan. Jangan engkau sesali.